Asal ini. Ha. Soalan yang ketiga. Apakah hukumnya membeli barang curi jika kita tahu barangan tersebut dicuri? Saya ada membeli barang curi. Dan bagaimana nak selesaikan masalah saya ni? Tolong saya Ustaz. Dulu saya jahil. Learning dah okey sikit sejak dengan kuliah Ustaz ni. Ha, ya. Nyanyi boleh. Dia kata Ustaz. Ambo ikut ya. Baik, masalah beli barang curi. Dia kata gua ni gak hukum beli barang curi. Ha, molek ke dak? Neh. Ha. Jawabnya kita bubuh kat diri kita dulu. Orang curi barang kita, lepas tu orang jual ke kawan-kawan kita depan kita. Kita nak marah. Neh. Ha. Ini nampak lah. Kasut kita lelek-lelek. Jam kita malam pecah rumah malam habis. Bahangnya kasut dengan jam dengan seluar dengan apa. Lepas tu, jual ke kawan-kawan kita. Ne? Kita marah lah. Nak? Ha, begitu jugalah dengan orang lain. Sebab itulah kalau kita tahu barang curi, maka jangan kita bersekongkol beli barang curi. Dengan beli barang curi, yang pertama, kita berdosa kerana sengaja beli benda yang haram, yang bukan sah daripada tuannya. Maka dalam muamalat mana pun, fiqh mana pun bab muamalat, tidak sah beli barang yang bukan hak tuan dia, jual sendiri atau izin daripada tuan dia. Yang kedua, berdosa pula kita kerana ta'awanu alal ismi, bertolong-tolong atas perkara dosa. Yang ketiga, kita menyemarakkan dan menyuburkan lagi jenayah di dalam masyarakat dengan tolong beli barang curi. Caranya, jangan beli. Dan kalau sudah terbeli, maka kias dengan barang luqtah, itulah carilah tuan dia dan kembalikan. Dan tuan dia tidak wajib bayar kepada kita duit yang kita keluar untuk beli barang dia. Ha, cuma atas budi bicara, dah oleh kerana tuan dia ni nak balik barang, kita berilah sedikit imbuhan kepada orang yang telah beli barang curi dan kembalikan kepada kita. Jadi jangan beli barang curi. Nama walaupun kita tak curi. Sebab kadang-kadang kita tak orang lain. Dia main pekoh senang gitu. Dia ngail labi. Dia nak bukan nak ngail labi, ngail kakak putih. Makan di labi. Akak tengok lah labi. Timbang-timbang 26 kilo. Jual ke keling. Jual ke orang kapi 2 riyal sekilo. Dah berapa puluh riyal dapat. Orang kata tak boleh makan dia. Dah boleh makan. Kita tak makan. Kita jual ke orang kapi. Hukumnya tetap haram. Tak boleh. Jangan buat kerja gitu. Ada pelaku satu di Felda. Tok Imam tukang tembok wewok. Wewok jatuh tu bilang tukang erik. Nah, ini berlaku sungguh. Jual ke India. Jadi dia kata kita makan. Hukumnya dakpa. Duk main dakpa gitu saja. Sedangkan haram dua jenis. Yang pertama, perbuatan yang haram. Zat benda tu haram dah. Macam makan babi, makan bewok, makan apa. Yang kedua, benda tu bersih. Beras, sayur, buah dan sebagainya. Tapi duit daripada jual benda yang haram. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz.